Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ahibbah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Kahfi yang sudah kita lakukan setiap pekannya Selasa ba'dal maghrib sudah melampaui setengah surat ini. Untuk menyadarkan kita bersama bahwa surat yang sedang kita bahas sudah separuh lewat. Sebagaimana telah kita tahu, jumlah ayatnya 110. Dan kita terhenti pada kajian yang lalu, ayat ke-61. Artinya apa untuk kita ingatkan bersama? Bahwa apa yang kita bahas tidak sebatas kita tahu. Dan bukan sebatas kita hadir di dalam ta'lim, melainkan diharapkan kita mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat, ayat demi ayat yang kita kaji, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kesekian. Maka harapannya jika di antara yang hadir mendapatkan kendala kehadirannya, maka segera mengikuti melalui fasilitas yang sudah kita bisa nikmati bersama, rekaman audio, sehingga kita bisa mengikutinya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dibahas. Ayat mana yang waktu itu saya tidak hadir, saya terlewatkan tidak mengikutinya karena suatu keperluan yang mendesak, maka segera sambung, ikuti, segera kejar ayat yang tertinggal. Sehingga betul-betul tertata apa yang kita lakukan bentuk kajian, membahas suatu surat. Harapannya tuntas membahasnya secara berurut dari ayat yang pertama sampai akhir ayat yang dibahas, sehingga betul-betul tertata, intensif, kita bisa mentelaah, kita faham ayat demi ayatnya. Bukan semata kehadiran atau beberapa kali persentase kehadirannya, Namun di saat terhalang untuk hadir, maka jangan kalah pula untuk kita bisa mengikuti kajian tadi melalui rekaman audio. Alhamdulillah, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat kita mengkaji, membahas kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebagai amal jariah yang mengajarkannya, dan demikian pula pahala yang besar bagi antum yang senantiasa istiqamah kehadirannya. Kehadiran jumlah yang ada, namun bisa didengarkan bagi ikhwah yang lainnya melalui streaming. Nah, sehingga bisa mendapatkan walaupun jarak yang jauh atau tidak memungkinkan untuk bisa hadir. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat pembahasan atau kajian yang kita lakukan. Demikian pula antum yang mengusahakan agar tersampaikan kajian-kajian tadi kepada yang lain, tentu tidak luput adanya ajar pahala dari sisi Allah Jalla wa'ala, menyambung ilmu kepada yang lain sehingga yang lain pun bisa mendapatkan manfaat. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, maka masing-masing memeriksa diri apakah ada yang tertinggal dari ayat pertama sampai ayat yang kesekian yang tidak sempat hadir atau terlewatkan, maka segera dikumpulkan sehingga betul-betul secara keseluruhan surat ini sampai selesainya kita tahu semuanya dengan sebaik-baiknya. Ayat yang terakhir adalah ayat ke-61 berkaitan dengan perjalanan Nabi Musa alaihis salam bersama yang mendampingi beliau dalam safarnya, murid beliau. Siapa namanya? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Berawal pada ayat ke-60. Perjalanan beliau dengan Yusha bin Nun berawal pada ayat yang ke-60. Tujuan dan maksud perjalanan safar tadi untuk suatu tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Talabul ilmi, mencari ilmu. Siapa yang dituju? Khidir alaihis salam. Nah, pada ayat ke-60 sebagaimana sudah kita lalui, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa idz qala Musa li fatahu. Tatkala Musa alaihi salam menyatakan kepada muridnya Yusha bin Nun, la abrah, aku tidak akan berhenti berjalan. Hatta ablugha, sampai aku bertemu majma'al bahrain, berkumpulnya atau pertemuan al-bahrain, dua lautan. Siapa yang ingat lautan apa yang dimaksud? Bahrun Faris, lautan Persia, dan Bahrun Rum, yakni Romawi. Pendapat lain menyatakan bahwa itu adalah di penghujung maghrib, 6. Di penghujung Bilad al-Maghrib, Maroko. Pendapat Muhammad ibn Ka'ab, daerah itu Tanjah. 6. Dan pendapat yang dinisbatkan kepada Ubay ibn Ka'ab menyatakan Afrika. Afrika. Namun penisbatan kepada Ubay ibn Ka'ab adalah dhaif, adalah lemah. Yang jelas dua lautan itu adalah Persia dan Romawi, dan pendapat menyatakan daerah itu adalah Tanjah, dan dikatakan pula oleh pendapat yang lain adalah Afrika. Sampai aku menemui pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan hukuba bertahun-tahun. Demikian terjemah secara keumumannya. Pendapat sahabat Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr, hukuba ditafsirkan berapa tahun? Ditafsirkan 80 tahun. Hukuba yang diartikan bertahun-tahun, ada pendapat yang menyatakan bahwa itu selama 80 tahun. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertemunya dua lautan tadi, di mana di situ keberadaan Khidir alaihissalam, hamba dari hamba Allah alaihissalam, dan aku akan terus berjalan sekalipun sekian puluh tahun. Menunjukkan begitu semangatnya beliau, Nabi Musa alaihissalam, dalam upaya mencari hamba yang Allah maksudkan, hamba yang padanya ilmu. Maka Nabi Musa tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, namun beliau berusaha untuk mencari yang di atasnya dan yang di atasnya. Ayat berikutnya ke-61. Atau sebelumnya, bahwa sebab perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada muridnya adalah karena di sana disebutkan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang keberadaannya di pertemuan dua lautan. Hamba tadi memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, fa'ahabba ar-rahil ilaihi. Maka beliau menginginkan untuk melakukan perjalanan menemuinya. Maka itulah yang disebutkan pada ayat ke-60. La abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Falamma balagha majma'a bainihima. Berikutnya ayat ke-61, Allah Jalla wa'ala menyatakan, dan tatkala balagha, keduanya sudah sampai, majma'a bainihima, pertemuan antara keduanya, artinya pertemuan dua lautan tadi, nasiya, keduanya lupa, Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun kelupaan. Apa yang dilupakan? Hutahuma, ikan yang dibawa sebagai bekal safar. Nasiya itu bentuk dua. Kalau bentuk tunggalnya nasiya, ya-nya tidak panjang. Nasiya, nasiya, sedangkan bentuk jamaknya nasu. Nam. Karena ditujukan kepada dua, jadilah nasiya. keduanya lupa terhadap ikan yang dibawa sebagai bekalnya. Disebutkan dalam kisahnya ketika berlayar dengan perahu, kemudian ikan tadi loncat keluar dari kapal ke sungai. Nah, dengan cepat. Yang mana ikan tadi dibawa dalam bentuk mamluh, dalam bentuk sudah dimasak, karena mau pakai bekal safar. Jadi bawa matengan, bukan mentahan. Bukan kemudian nanti di kapal bakar-bakar ikan, tidak. Tetapi sudah dimasak. Berarti dalam kondisi apa? Sudah mati. Namanya sudah dimasak, sudah dikasih bumbu dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian hidup kembali. Bahkan kemudian loncat. Keluar dari kapal, masuk ke dalam laut atau masuk ke dalam sungai. Nah, nasiya hutahuma, keduanya kelupaan terhadap ikan yang sedang dibawanya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka dia pun ikan tadi mengambil sabilahu, jalannya, fil bahar, di laut, saroba, melompat. Perhatikan akhir ayat 61 ini nanti sama dengan akhir ayat 63. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Hanya bedanya kalau 61 berakhir dengan saroba, ayat 63 berakhir dengan ajaba. Namun sama-sama fattakhadha sabilahu fil bahri saroba, sedangkan 63 wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ayat 61 memberitakan bahwa ikan tadi mengambil jalannya dengan melompat ke lautan. Apa hikmah atau Allah takdirkan seperti itu? Menunjukkan di sana keberadaan Khidir. Lompatnya ikan tadi menunjukkan keberadaan Khidir alaihissalam. Nah, berikutnya ayat ke-62. Falamma jawaza qala li fatahu. Kita bertemu lagi dengan kata falamma seperti ayat sebelumnya. Maka ketika jawaza, keduanya telah melampaui. Kalau satu jawaza, kalau dua seperti ini, jawaza, seperti ayat yang bersama kita. Kalau lebih dari dua, kalau jamak, jawazu. Itu bahasa Arab. Tunggal, bentuk dua, setelah dua baru jamak. Seperti kata ini, kalau tunggal jawaza, kalau dua jawaza, kalau jamak jawazu. Nah, falamma jawaza, ketika keduanya sudah melampaui, perjalannya sudah semakin jauh, Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Qala lifatahu, maka Musa menyampaikan kepada muridnya Yusha, kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun. Apa yang dikatakan oleh beliau? Atina ghadaana. Atina. Datangkan atau hidangkan kepada kami atau untuk kita ghada. Apa ghada? Antum diundang ghada sama fulan. Apa ghada? Yang makanan yang dihidangkan untuk siang hari itulah ghada. Dari kata ghadwah. Nah, makanan yang dihidangkan malam hari asya. Adanya sholat isya, maka di sana makan yang dihidangkan malam hari adalah asya. Nah, kata Nabi Musa kepada Yusha, atina ghada'ana. Datangkan, atina itu artinya asal katanya datangkan. Rabbana atina, ya Allah datangkan atau berikan. Fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun hasanah. Wa qina adzaban nar, lindungi kami dari azab an-nar. Ya, sering kita dengar kata atina. Datangkan, berikan, hidangkan kepada kami ghada'ana, makan siang kita. Bawa sini tadi ikan yang kita bawa. Kan tadi masih ada ikan tadi. Beliau sempat makan tapi sebagian. Tidak beliau makan semuanya. Maka disisakan untuk bekal perjalanan berikutnya. Karena perjalanannya jauh. Sehingga kalau dihabiskan di saat itu, maka kemudian akan habis dan tidak punya bekal berikutnya. Bawa sini bekal atau makan siang kita. Laqad laqina, sungguh telah menemui kita. Min safarina, dari safar kita. Nasoba. Nasoba artinya ta'aba. Apa ta'ab? Letih, capek. Nam. Sebagai kewajaran manusia, namanya melakukan safar, tidak lepas dengan kelelahan, dengan prosentase yang berbeda-beda. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita kupas bersama ayat 62. Sebelum disebutkan, barangkali di antara antum ada yang bisa mencerna kupasan-kupasan apa melalui ayat 62 ini. Coba perhatikan dengan seksama. Paling tidak yang terlihat bahwa yang namanya safar perlu bekal. Safar berangkat daurah juga perlu bekal karena namanya safar juga. 6. Ya. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam bawa bekal ikan sudah dimasak lagi, sudah siap santap. Nanti sewaktu-waktu juk lapar maka sudah bisa dihidangkan. Ya, bahwa yang namanya safar perlu bekal, sekalipun itu Nabi Allah alaihi salam. Yang kedua, apa lagi? Coba dicerna, cerna, cerna, nanti ketemu. Oh, ini manfaatnya. Oh, ini manfaatnya. Namanya aktivitas, apalagi safar, bepergian, dekat, jauh, tidak lepas namanya nasoba. Apa nasoba tadi? Kelelahan. Ya, padahal nabinya Allah, walinya Allah, bisa lelah. Apalagi yang lain. 6. Dan itu membawa bekal, bukan menafikan atau meniadakan tawakal. Wah sudah, tawakal aja sudah. Tidak usah bawa apa-apa. Yang penting nanti apa katanya sudah. Ikhtiar dulu, bawa bekal. Nanti kemudian ada rizik tidak terduga, alhamdulillah. Tapi ternyata tidak ada rizik ataupun apa-apa yang bisa di yang diberikan kepada kita, kita sudah siap bekal. 6. Fa inna khairaz zadit taqwa. Fattaqullah fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah karena sebaik-baik karena takwa itu zadit sebaik-baik bekal. Bekal untuk akhirat yang paling bermanfaat, yang paling berharga adalah takwa. Fa inna khairaz zat az-zat adalah takwa. Nah, makanya ada kitab namanya Zad Zadul Ma'ad. Siapa yang pernah dengar nama kitab ini? Masyhur kitab ini. Penulisnya juga tidak asing bagi kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu dari sekian karya beliau namanya Zadul Ma'ad. Zad, bekal. Al-Ma'ad, hari kembali. Bekal untuk akhirat. Beberapa jilid. 6. Itulah bekal di dalam safar diperlukan. Sehingga tidak kemudian kosongan, tetapi membawa bekal. Itu manfaat yang kedua. Bahwa di dalam safar tentu tidak lepas namanya nasoba, namanya keletihan, capek. 6. Perlu minum, perlu makan, perlu jaga fisik, dan sebagainya. 6. Apalagi yang bisa diambil di sini? Padahal baru satu ayat. Kalau ayat berikutnya, semakin dikupas, semakin dicerna, maka akan semakin menghasilkan manfaat demi manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Berikutnya ayat ke-63. Qala ara'aita. Ketika Nabi Musa menyatakan atau menyampaikan hidangkan kepada kita makan untuk kita, maka kemudian di sela-sela itu muridnya menyampaikan suatu pertanyaan kepada Nabi Musa. Qala ara'aita, tahukah engkau, idh awayna, ketika kita mencari tempat berlindung, ila sakhrah, pada batu besar tadi, maksudnya batu karang. 6. Kapal tadi berhenti sebentar ketika tersandar di batu karang. Yang kemudian di situ Nabi Musa alaihissalam menyempatkan bersama Yusha bin Nun untuk istirahat. 6. Sebelum istirahat, beliau makan dulu ikan yang dibawanya tadi. 6. Tapi tidak dimakan semuanya. Dimakan sebagian. Kemudian dengan itu terhantarkan kepada istirahat, kepada tidur Nabi Musa alaihissalam dan juga Yusha. Kemudian tiba-tiba ikan yang dimakan tadi loncat keluar dari laut, masuk ke dalam ikan yang dalam keluar dari kapal masuk ke dalam laut. Dan itu diketahui oleh Yusha. Sementara Nabi Musa masih dalam keadaan tertidur. 6. Maka kemudian setelah beliau bangun diberitakan kejadian tersebut. 6. Maka Setelah itu keduanya berangkat untuk melanjutkan perjalanan mencari Khidir alaihissalam. Di tengah perjalanan kemudian mengalami lapar. Maka itulah yang dibilang Nabi Musa tadi, atina ghadaana. Sekarang sudah saatnya datangnya lapar. Hidangkan lagi ikan yang masih tersisa yang dibawa ketika kita berangkat. Maka kemudian ternyata ikan tadi sudah tiada dalam wadah tadi dan karena melompat ke dalam lautan. Maka Yusha menyatakan, ara'aita iz awaina. Tahukah engkau ketika kita tadi sempat mencari tempat berlindung ila sakhrah di batu besar, di batu karang tadi. Fa inni nasitu al-hud. Sungguh waktu itu saya lupa terkait dengan ikan. Al-hud. Wa ma ansanihu. Dan tidaklah yang melupakanku darinya illa syaitan. Kecuali syaitan. Dibikin lupa oleh syaitan. An azkurah. Untuk aku mengingatnya. Aku terlupakan darinya. Disebabkan oleh syaitan. Untuk bisa mengingat. Tentang keberadaan. Atau bagaimana loncatnya ikan tersebut. Wattakhadha sabilahu. Dan kemudian ikan tadi mengambil jalannya fil bahri di lautan ajaba dalam keadaan yang aneh sekali. Perkataan di penghujung ayat 63 ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah perkataannya Yusha bin Nun. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ada yang menyatakan ini perkataannya Yusha. Bahwa ikan tadi telah mengambil jalannya dengan cara yang aneh sekali. Pendapat yang kedua, ini justru perkataan Musa alaihissalam. Justru perkataan Musa alaihissalam ketika Yusha menyatakan wattakhadha sabilahu fil bahr, bahwa ikan tadi telah mengambil jalannya ke laut, maka kata Musa ajaba. Kata Musa ajaba. Artinya apa? Seakan-akan Nabi Musa menyatakan a'jabu ajaban. Sungguh suatu keanehan yang aneh sekali. Kok bisa ikan sudah dimasak, kemudian bisa hidup kembali, dan kemudian sampai loncat ke lautan. Suatu fenomena yang sangat aneh sekali. Berkata pula Ibnu Zaid. Ibnu Zaid menyatakan, ayyu syai'in a'jab min hud. Yu'kal min hujahron. Nah, sesuatu yang sangat aneh dari seekor ikan yang dimakan darinya jahron terang-terangan. Ya kan dinikmati, sudah dimakan sebagian. Thumma sara hayyan, kemudian jadilah hidup. Ba'dama ukila ba'duh, setelah dimakan sebagiannya. Nah. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Hikmah yang bisa kita petik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Artinya menghidupkan atau membangkitkan lagi manusia yang telah mati di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Nah, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Jalla wa'ala untuk membangkitkan makhluknya. Ini menjadi pelajaran penting. Bekal ikan yang dibawa oleh Musa alaihi salam kemudian bisa hidup lagi menunjukkan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa surat Al-Kahfi tergolong makkiyah. Ada surat makkiyah, ada surat-surat madaniyah. Dinamakan makkiyah tentu sudah kelihatan dari namanya, diturunkan di Makkah. Dan juga diartikan pula makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrahnya Nabi atau surat yang turun ketika di Madinah. Nah, ini terkadang selalu diingatkan pada penjelasan awal surat bahwa surat ini makkiyah, bahwa surat ini madaniyah. Insyaallah ta'ala kita faham. Surat Al-Kahfi tergolong surat makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat yang demikian ini umumnya berkonsentrasi terhadap tiga perkara. Dominannya surat-surat makkiyah itu konsentrasinya tiga perkara. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Allah, penekanan kepada tauhid, kepada akidah. Sebagaimana Rasulullah SAW 13 tahun di Mekkah prioritas pengajaran kepada manusia, kepada para sahabat adalah kepada tauhid la ilaha illallah. Perkara yang kedua adalah keimanan kepada kerasulan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan keimanan semata-mata beliau adalah yang berhak untuk diikuti di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir diutus untuk manusia sampai yaumul qiyamah. Penekanan-penekanan itu apabila kita cermati berada pada surat-surat makkiyah. Yang ketiga, keimanan terhadap hari akhir. Jika antum amati surat-surat makkiyah berkaitan penekanan terhadap hari akhir, terus diingatkan. Dan itu bagian dari rukun iman yang enam. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari akhir. Enam. Dikarenakan kaum Quraisy Makkah sangat menentang terhadap tiga perkara tadi, sehingga sangat jelas hikmah di balik kisahnya bekal ikan Nabi Musa alaihissalam yang hidup lagi adalah menunjukkan bahwa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Penekanan kepada tauhid, bahwa Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, kuasa untuk menghidupkan yang mati, membangkitkan kembali. Nah, dan itu termasuk keimanan kepada hari akhir pula, keimanan terhadap hari berbangkit. Ini kaitannya. Mengapa surat Al-Kahfi termasuk kategori makkiyah? Di antara ayat-ayatnya yang sedang kita bahas, kisahnya Nabi Musa alaihissalam membawa bekal ikan tadi dalam kondisi mati, dalam kondisi sudah dimasak, kemudian bisa hidup kembali. Nah, maka pendapat yang kedua, perkataan Nabi Musa alaihissalam, ajabah, itu perkataan Nabi Musa. A'jab, ajabah, sungguh suatu keanehan yang sangat aneh sekali, kata beliau. Kita lanjutkan ayat berikutnya ke 64. Masih 5 menit. Qala dzalika. Siapa yang dimaksud qala? Dia berkata, siapa dia itu? Musa alaihi salam. Dzalika ma kunna nabghi, kata Nabi Musa. Dzalik itu ma kunna nabghi, apa yang kita cari, apa yang kita maksudkan. Kamu bilang tadi bahwa ikan tadi loncat di sana, yang disampaikan oleh Yusha, justru itu, kata Nabi Musa, itu yang sedang kita cari. Karena di sanalah keberadaan Yusha bin Nun alaihissalam. Namun karena dilupakan oleh syaitan, sehingga sudah terlampaui, sudah kebablasan kapal tadi. Maka segera Nabi Musa menyatakan, dzalika ma kunna nabghi. Fartadda, maka keduanya balik. Dua orang lagi. Irtadda, satu. Kalau dua, irtadda, dalnya panjang. Kalau jamak, irtaddu. Sehingga ada kata murtad. Murtad itu balik. Balik lagi kepada agama asal. Nah, penggunaan bahasa di sini, fartadda, maka keduanya balik lagi. Ala asarihima, pada asar keduanya. Apa asar? Jejak. Ya. Kososo. Kososo adalah kembali. Nah, keduanya kembali mengikuti jejak semula. Nah, kata beliau alaihissalam, dzalika ma kunna nabghi, itu yang sedang kita maksudkan. Maka kalau begitu kita balik saja ke sana. Fawajada abdan min ibadina. Fawajada, asal katanya wajada. Kemudian huruf fa sebagai kata yang menunjukkan setelah itu. Wajada artinya mendapatkan. Dan itu bentuk dua. Kalau bentuk satunya wajada. Bentuk dua wajada. Jamaknya wajadu. Fawajada, maka keduanya mendapati. Abdan, seorang hamba. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Demikian disebutkan. 6. Atainahu rahmah, yang kami, kata Allah, berikan kepadanya. Hamba tadi adalah Khidir alaihissalam. Kami berikan kepadanya rahmah. Kami berikan ilmu kepadanya berupa wahyu dan kenabian. Min indina, yang datang dari sisi kami, kata Allah. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, kepada Khidir alaihi salam, min ladunna ilma, ilmu dari sisi kami. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang yang gaib. Seperti yang akan diterangkan nanti pada ayat-ayat berikutnya, bagaimana perjalanan Khidir alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam menawarkan diri untuk ikut menyertainya. Maka di sana terkejut dan terheran-heran Musa alaihissalam dengan apa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam, karena belum sampainya ilmu beliau kepada apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Khidir alaihissalam. Dan yang terakhir, disebutkan riwayat walam yakun Khidir nabiyan inda aktsari ahlil ilmi. Dan Khidir alaihi salam bukanlah nabi menurut pendapat mayoritas para ulama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini insyaallah taala akan dilanjutkan pada waktunya bi'idznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.